Sepihan patuh rasa menggoda. Masihkah ada kehangatan lagi tanpa kau di sisiku? Waktu semakin jauh, ku terbawa dalam mimpi, tidur dalam pelukan denganmu. Dengarkan suara hatiku ini, ku rindu kepadamu. Oh, oh, oh, gejolak rindu hati. Selalu ku ingat dirimu, sepi hampa terasa menggoda. Masihkah ada kehangatan lagi tanpa kau di sisiku? Oh, ku ingin selalu bersamamu.